اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dimogelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad, Al-Musnad, karya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kalau kitab sahih, semuanya sahih. Kalau kitab sunan, ada yang sahih, ada yang dhaif. Persamaan kitab sahih dengan sunan, susunannya menurut susunan bab-bab fikih. Ada kitab salat, ada kitab zakat, ada kitab puasa, ada kitab haji, ada kitab akhlak, ada kitab wara', ada kitab zuhud, ada kitab akidah. Sedangkan kalau kitab itu disebut kitab al-musnad, susunannya berdasarkan nama-nama periwayat. Musnad Abu Bakar, maka isinya hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Bakar semua. Jadi adik-adik, mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mencari berapa hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Siddiq, apa saja hadisnya, itu susah mencarinya di kitab sahih, di kitab sunan, tapi mencarinya di kitab al-musnad. Begitulah kreasi para ulama hadis dalam menyusun kitab hadis untuk memudahkan kita mencari hadis-hadis tersebut. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Diriwayatkan dari sahabat Nabi. Yang meriwayatkan hadis kita bahas subuh ini, sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah anak Umar bin Khattab. Satu sisi dia sebagai sahabat Nabi, di sisi lain dia sebagai adik ipar Nabi, karena dia adik daripada Hafsah binti Umar ibn Khattab, yang merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara 7 riwayat hadis terbanyak. Tidak heran kenapa hadis yang dia riwayatkan itu banyak, karena dia sering ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi ayahnya sahabat Nabi, kakaknya istri Nabi, dan dia juga merupakan sahabat pilihan. Ni'mal abdu Abdullah, sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yaqumu minal lain, tapi Nabi tidak menyampaikannya langsung kepada dia. Nabi tak puji dia langsung, "Hei Abdullah bin Umar, kamu orang paling baik." Tidak. Nabi mengatakan kepada kakaknya Hafsah, "Hafsah, sampaikan kepada adikmu, ni'mal abdu Abdullah, sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yaqumu minal lain, kalau dia mau bangun malam." Lalu Hafsah menyampaikan itu, "Hai Abdullah, adikku." "Ya," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "orang yang paling baik itu adalah kamu kalau kamu mau bangun malam." Maka sejak mendengar itu, dia tak pernah meninggalkan salat malam sampai dia mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat Nabi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Sa," kalau ada huruf sa itu artinya akan datang. Contoh, sayaqulu sufaha'u minan nas, sa akan. Saya pergi, azhabu. Saya akan pergi, sa azhab. I will, saya akan. Present, akan datang, di masa akan datang. Saat ini fi'il mudhari, akan datang, future. Mudhari ditambah akan datang, maka ditambahkan huruf sa di pangkal. Tapi kalau akan datangnya itu jauh, saufa, akan datang sebentar lagi, jauh masanya akan datang. Kalla saufa ta'alamun, summa kalla saufa ta'alamun. Saufa lebih jauh, tapi yang ada di dalam hadis ini sa akan. Saya kulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kulu akan datang, akan terjadi. Alaikum ala atas kum kamu. Saya kunu alaikum, akan terjadi, akan ada, akan muncul di atas kamu. Dia di atas, kita di bawah. Dia menguasai kalian. Dia akan memimpin kalian. Dia akan mencengkram kalian. Sebagaimana orang menguasai, dia di atas, kita di bawah. Saya kunu alaikum umara. Umara diambil dari tiga huruf. Amara, perintah. Makanya ada awar. Jadi bahasa Melayu, amaran daripada pihak kerajaan, amaran daripada sultan. Amara, perintah. Orang yang memerintah itu disebut dengan amir. Orang yang pertama dipanggil dengan amir adalah Umar Ibn Khattab, ayah dari periwayat hadis yang kita kaji subuh ini, ayah dari Abdullah Ibn Umar. Dia dipanggil dengan Amirul Mukminin, orang pertama, karena gelarnya terlalu panjang. Pengganti Nabi, bukan sebagai Nabi, pengganti sebagai pemimpin adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dipanggil dia dengan Khalifah. Khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu setelah Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar, maka namanya terlalu panjang. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah, Abu Bakar Siddiq. Khalifatu Khalifati Rasulullah, dua kali, pengganti penggantinya Rasulullah, terlalu panjang. Orang memanggilnya kalau Abu Bakar senang, wahai Khalifah Rasulullah, wahai pengganti Rasulullah. Tapi karena terlalu panjang, wahai pengganti penggantinya Rasulullah, maka dibuatkan panggilan baru, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman. Maka beda gelar Abu Bakar dengan Umar. Sayyidina Abu Bakar Khalifah, Sayyidina Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Orang yang memimpin itu disebut dengan amir, jamaknya umara. Saya kunu alaikum umara, akan ada di atas kamu yang akan menguasai kamu, umara. Wilayah kekuasaannya itu disebut dengan imarah. Alif mim ra, imarah, kekuasaan. Imarah masjid itu dari kata huruf Latinnya sama huruf Arabnya lain. Huruf Latinnya imarah, tapi dalam memakmurkan masjid itu dari kata imarah, ta'mir masjid. Innama ya'muru masajid. Huruf Latin tak bisa membedakan antara huruf alif dengan huruf ain, pukul rata sama saja. Sedangkan dalam huruf Arab, pemimpin itu disebut amir, jamaknya umara. Sedangkan wilayah kekuasaannya itu disebut dengan imarah. Sedangkan orang barat payah menyebut imarah, dia sebut emirat. Berkumpul beberapa amir membentuk satu pemerintahan, maka disebut dengan Uni Emirat Arab. Uni dari bahasa Inggris United, Uni, bukan Uni Baswawa, Akah dan Uni, persatuan Emirat, beberapa kekuasaan. Maka disebut dia dengan Amir. Saya kunu alaikum umara, akan ada di atas kamu umara, orang-orang yang menyuruh kamu, memerintahkan kamu, menguasai kamu, menunjuk kamu, umara. Tapi sifatnya kata Nabi, ya'murunakum bima la yaf'alun. Dia menyuruh tapi dia tidak membuat. Dia menyuruh kamu tapi dia tidak membuat. Dia memerintahkan tapi dia tidak melaksanakan. Dalam riwayat ini begitu sifatnya. Dalam riwayat lain disebut sifatnya rasul, penipu, pembohong, pendusta. Dalam hadis riwayat lain dikatakan sifatnya yubghidunakum, mereka sebetulnya benci kepada kamu. Dia hanya ingin menguasai kamu saja. Dalam riwayat lain dikatakan sifatnya rajulun tafihun, orang yang dungu, sufaha, bodoh, jahil. Tapi karena kelihayannya dia bisa menguasai kamu, karena trik, karena intrik, karena tipu muslihat, dia bisa menjadi pemimpin di antara kamu. Banyak sekali hadis-hadis mengatakan akan datang di akhir zaman orang-orang penipu, pembohong, khuda'an, pengkhianat, diberikan amanah. Ini menunjukkan Nabi itu mendapat mukjizat yang luar biasa, tampaknya. Kenapa dia kasih tahu kepada kita? Supaya kita berhati-hati, introspeksi diri, waspada. Apakah sudah sampai zaman kita itu? Kita rasakan sendiri, kita renungkan sendiri, kita pikirkan sendiri, kita ambil iktibar pelajaran. Lalu apa gunanya hadis ini disampaikan? Karena di akhir hadis itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faman saddaqa, siapa yang mempercayai, meyakini, membenarkan dustanya. Orang yang sudah kukatakan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang orang yang begini, begini, begini, tetap juga dia percaya. Maka apa kata Nabi? Faman saddaqa, orang yang jujur disebut siddiq. Allah yang maha benar disebut sadaqa. Maka selesai mengaji, wa tammat kalimatu rabbika sidqa, sadaqa, sidqa. Maka selesai mengaji, sadaqallahul azim. Orang yang benar itu siddiq. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang percaya kepada pemimpin yang model begini, bikizbihim, kadzaba, sadaqa, membenarkan, benar, jujur, tulus, kadzaba, dusta, bohong. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang percaya dengan kedustaan mereka, yakin dengan pencitraan. Dulu namanya dusta, inilah bahasa kita nih Pak. Dulu jelas-jelas disebut dusta, bohong, tipu. Sekarang disebut pencitraan. Kita terlalu melunak-lunakkan bahasa. Dulu jelas-jelas disebut penjahat, pembunuh, perampok. Sekarang dikatakan narapidana. Bahasanya dilembut-lembut. Kenapa tak dipakai saja bahasa kasar itu? So Allah Ta'ala pun di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata-kata yang keras. Kalau memang harus kasar, harus kasar. Kalau memang tak baik, harus diucapkan tak baik. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang mempercayai mereka, siapa yang meyakini mereka, padahal mereka itu adalah kizb, dusta, bohong, tipu. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang paling mengerikannya lagi, wa a'anahum 'ala dhulmihim. A'ana, sudahlah dia percaya, wa a'anahum 'ala dhulmihim, ditolongnya pula kezaliman penguasa yang jahat, yang aniaya, yang tipu muslihat, yang dusta, yang bohong itu. Pertama, saddaqahum ala zulmihim. Yang kedua, a'anahum, saddaqahum bikizbihim, a'anahum ala zulmihim, percaya kepada dustanya, sudahlah percaya, ditolongnya pula. Orang yang melakukan ini ada dua. Yang pertama, dia jahil, karena tak tahu. Rakyat biasa yang awam, nonton di TV, ditengoknya ini orang baik, lugu, jujur, padahal itu semuanya penipuan luar biasa. Yang satu lagi, dia tahu, dia mengerti itu tipu muslihat, tapi diikutinya juga. Kenapa? Ada kepentingan golongan, ormas, pribadi, partai, macam-macam. Ada kepentingan, maslahat di dalam. Maslahat pribadi, maslahat keluarga, maslahat golongan, maslahat kehidupan. Yang sebetulnya dia pun menikmatinya tak terlalu lama, sementara malaikat maut datang. Tapi begitulah kehidupan. Takut mati, takut susah, takut melarat, takut tak kerja, takut tak makan, takut, takut, tak. Faman saddaqahum bikizbihim, siapa yang percaya kepada dusta mereka, setelah dia percaya, wa a'anahum 'ala zulmihim, menolong perbuatan zalim mereka, sampai memberikan dana beratus miliar untuk dana kampanye menolong kekuasaan. Saya tak ada tolong apa-apa Pak Ustaz, saya tak pernah tolong mereka. Memang kamu tidak tolong pakai duit, memang kamu tidak tolong pakai materi, tapi kamu tolong dengan share di grup WhatsApp, kamu tolong dengan update status di Facebook, Twitter, BBM. Ente sudah menolong, berkicau menolong kekuasaan yang zalim. Maka apa hukuman bagi mereka? Tiga isi hadis. Pertama, prediksi dari Nabi. Yang kedua, Nabi menyebut sifatnya. Yang ketiga, Nabi menyebut ancaman bagi orang yang ikut model begini. Kamu percaya, kamu kena. Kamu menolong, kamu pun kena. Maka apa hukumannya? Falaisa minni. Orang ini bukan bagian dariku, bukan umatku. Padahal satu-satunya yang kita harapkan selalu kita sampaikan dalam ucapan, kata pengantar, kata sambutan. Mudah-mudahan semoga kita mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad. Marilah kita bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirilah salawat kubra bersama Habib Fulan. Semua kita mendapatkan syafaat. Nabi langsung mengatakan, falaysa minni. Maka dia bukan bagian dari aku, bukan umatku. Walastu minhu. Dua kali. Dia bukan bagian dari aku, dan aku bukan bagian dari dia. Dia bukan bagian dari umatku, dan aku tidak mau menjadi nabi dia. Dia tidak termasuk dalam umatku, dan aku tidak akan berikan syafaat kepada dia. Ancaman yang keras. Nabi tak mengakui, tidak diakui sebagai PNS, sebagai sekedar dipecat, putus. Tak diakui sebagai pegawai, utus tanpa pesangon, PHK. Tidak diakui sebagai orang karena melanggar suku, diusir dari suku. Banyak suku lain mau terima kita. Suku Bunga, banyak suku mau terima kita. Diusir sebagai pegawai di perusahaan ini, pindah ke perusahaan lain, lebih mahal, perusahaan asing, lebih hebat, lebih canggih, lebih mantap. Tapi kalau sudah tidak diakui dari umat Muhammad SAW, mau ikut Nabi yang mana? Sedangkan Nabi Musa pun ikut Muhammad SAW. Datang Umar Ibn Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi panggil, sini Umar, apa yang kau bawa itu Umar? Taurat ya Rasulullah, sini. Disobek, dirobek Nabi. Apa kata Nabi? Laukana Musa hayyan, andai hari ini Musa hidup, ma wasa'ahu idha ayat tabi'ani, Musa pun akan ikut aku. Andai Musa hidup hari ini, dia pun akan ikut aku. Andai Isa hidup hari ini, dia pun akan ikut aku. Karena semua syariat batal, mansukh, terhapus dengan datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang ini tidak diakui Nabi. Falaysa minni. Dia bukan bagian dari umatku. Walastu minhu. Aku tidak akan memberikan syafaat kepada dia. Yang paling mengerikan ancaman terakhir. Walam yaridil hau. Dia tidak akan datang, dia tidak akan hadir, dia tidak akan dapat mencicipi, dia tidak akan minum di haud. Haud adalah telaga yang besar, tempat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum, dan siapa yang minum di telaga itu la yadhma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Di padang mahsyar yang panas terik, orang berkeringat, matahari sejengkal dari ubun-ubun, semuanya tidak akan dapat merasakan kecuali orang yang betul-betul menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang ikut minum di telaga haud itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akan minum di telaga haud itu ikhwani, kata Nabi, akan minum di telaga haud telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ikhwani. Lalu sahabat mengatakan, kamikah itu wahai Rasulullah? La, kamikah itu wahai Rasulullah? Kalian ikut juga minum di situ, tapi kalian ashabi, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku yang akan minum nanti di situ, kalian dan bersama mereka, tapi beda namanya. Kalian ashabi, sedangkan mereka itu ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku, mereka memperjuangkan syariatku, mereka bela kitab suciku, mereka bela nama baikku, mereka tolong agama Allah. Walam yarauni, walaupun mata mereka tak pernah menengok aku, mereka tak pernah berjumpa dengan aku, mereka tak pernah bertatap muka dengan aku, tapi mereka memperjuangkan itu di hadapan hamba-hambaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman itu sudah sampai pada kita. Tidak ada perbuatan yang paling mungkar daripada perbuatan mungkar yang dilakukan oleh pemimpin. Kenapa? Karena kalau yang melakukan perbuatan mungkar itu seorang anak muda, candu narkoba, walaupun perbuatan itu baik, mungkar, jahat, tapi yang kena hanya dirinya saja. Yang binasa itu diri dia sendiri saja. Tapi kalau perbuatan mungkar itu dilakukan seorang pemimpin, sekecil apapun dia, kepala desa melakukan perbuatan mungkar, satu desa ikut merasakannya. Camat melakukan perbuatan mungkar, satu kecamatan ikut merasakan efeknya. Wali kota melakukan perbuatan mungkar, Pekanbaru, satu daerah yang dikuasainya, Pekanbaru, 1.200.000 orang merasakannya. Andai gubernur melakukan perbuatan mungkar, satu provinsi Riau, 6,5 juta orang merasakannya. Maka andai satu negeri melakukan perbuatan mungkar pemimpinnya, tidak ada perbuatan mungkar yang lebih hebat, dahsyat. Makanya kata Imam Ahmad Ibn Hanbal yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah, seandainya seorang itu tahu bahwa doanya dikabulkan Allah, lalu dia disuruh berdoa, hai fulan, berdoalah kau kepada Allah, tapi doanya cuma satu saja, mungkin anak muda akan berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, berikanlah aku pasangan hidup, wa dzurriyyatina, anak-anak, qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Mungkin bapak ibu akan berdoa, Rabbi habli minas salihin, tapi doanya cuma satu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kau diminta berdoa dan doanya yang pamungkas cuma satu saja, maka kau pintalah doa satu. Apa doanya? Allahumma rzuqna imaman adilan, berikan kami pemimpin yang adil. Kenapa? Karena kalau kau minta anak soleh, kau saja yang merasakannya. Kalau kau minta suami yang soleh, kau saja yang mendapatkannya. Kalau kau minta istri yang salihah, kau saja yang dapat menikmatinya. Tapi kalau kau minta pemimpin yang adil, satu negeri itu akan merasakannya. Satu negeri dari Yaman, Sana'a, Yaman, sampai ke Darul Bayda, Maghribi, dari timur ke barat, dari Sana'a ke Yaman, merasakan nikmatnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Begitulah indahnya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Anak-anak kita di masa akan datang yang hadir pada solat subuh berjamaah ini, mereka tidak hanya sekedar hadir, tapi menyiapkan sarapan pula. Selama ini ibu-ibu yang menyiapkan sarapan anaknya, tapi subuh luar biasa, anak-anak itu pula menyiapkan sarapan. Walaupun saya selalu juga tak kedapatan, dapat, saya langsung kirim ke depan. Artinya apa? Anak-anak sudah berbakti dari muda, solat subuh berjamaah. Mungkin sekarang kita menyepelekan mereka. Ah, tahu apa anak-anak itu? Masih kelas 1 SMP. 2016 dia kelas 1 SMP. Habis itu dia masuk SMA. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Habis itu dia kuliah 4 tahun. Tak terasa 2016 dia SMP, 2026 dia sudah selesai S1, pas 10 tahun. Habis itu ikut dia tes CPNS. Mungkin yang satu tidak mau PNS, dia jadi businessman, usahawan, tapi kemudian dia mencalonkan diri menjadi pemimpin. Tahun 2020, 2025, 2026, 2030 dia tampil ke depan menjadi pemimpin. Prosesnya lama. Caci maki tak menyelesaikan masalah. Hari ini kita tengok komen-komen caci maki, sumpah serapah. Kenapa orang yang menghina Islam, orang yang mencaci maki Islam, yang mengibarkan bendera-bendera Israel, malah disambut di istana? Orang Islam yang datang dari jauh, mengeluarkan harta bendanya, tiket pesawatnya, beli sendiri, menolong agama Allah, malah dilecehkan. Marah, sumpah serapah. Tak menyelesaikan masalah. Walaupun saya setuju dengan orang yang marah, menunjukkan kemarahan adalah salah satu dari ketidaksetujuan melihat ketidakadilan. Tapi terlalu banyak sudah yang mencaci maki ini. Ada langkah-langkah konkret, tapi kita tak dapat menikmatinya hari ini. Hadirilah penanaman pohon korma. Bapak ikut nanam nanti? Saya tak mau ikut Pak Ustaz. Paling-paling saya tanam hari ini 2-3 hari mati saya. Tak sempat saya menikmatinya. Nabi mengajarkan pelajaran yang luar biasa. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, Sudah mau mati sudah. Napas dah ngap-ngap bau kata orang Melayu. Tak lama lagi mati. Wa fiyadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Fal yaghrisha, tanamkanlah. Kalau kamu sudah mau mati, ada bibit korma di tanganmu, tanamlah. Kenapa? Karena kalau kau tanam, tak lama sesudah itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ada orang yang memetik buahnya, dimakannya. Ini pohon kurma. Kamu kenapa tak minta duluan? Kurma ini milik Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tak minta izin dia ke pengurus anwar. Dipetiknya saja. Makannya. Mengalir pahalanya kepada orang yang pernah menanamnya dulu. Panas terik, ada acara di anwar. Lalu ada beberapa siswa, ibu-ibu bernaung di bawah pohon yang rindang. Bernaung dia di bawah. Mengalir pahalanya. Begitulah orang beriman melihat perbuatan tidak sepele remeh temeh sebatang pohon korma kau tanam, apalagi satu anak yang soleh dididik di pendidikan Islami, diajak sholat subuh berjamaah, setelah itu bersilaturahim dengan orang tua-tua, berapa banyak yang memakan sarapan itu mendoakan, selesai dia makan, alhamdulillah, jadilah anak ini anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin masa depan. 2026 dia tamat S1, 2030 dia mulai berkarir, 2036 dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur. Dunia akan tampak indah walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah, tapi kita tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan tradisi yang baik-baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang yang melakukannya sesudah dia mati, sesudah dia meninggal dunia. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan yang baik-baik, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Tak ada ruginya, tak ada ruginya menunjukkan perbuatan yang baik-baik. Dari mana mau diawali masalah bangsa umat yang kacau ini? Kita sedang menghadapi orang sakit, menjenguk orang sakit di rumah sakit. Kita ramai-ramai jamaah Masjid Raya An-Nur menengok orang sakit. Pas ditanya, bapak sakitnya apa? Mana yang kalian pandang di situ letak sakit? Tengok kaki, sakit. Tengok kepala, sakit. Tengok jantung, sakit. Masing-masing komen, bapak sebaiknya mulai dari kaki, bapak sebaiknya mulai dari makan sehat, bapak sebaiknya mulai dari ini. Menengok komen-komen itu, bukan yang sakit itu bertambah sehat, bertambah sakit. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Yang satu mengatakan masalah kita pada politik, yang satu mengatakan masalah kita masalah ekonomi, yang satu mengatakan masalah kita masalah agama, yang satu mengatakan masalah. Akhirnya bukan menambah sehat, bertambah sakit. Dari mana umat ini mau diperbaiki? Saya memilih satu aspek, aspek pendidikan. Memang tak banyak yang mau, karena ini memerlukan kesabaran, keuletan yang luar biasa. Mendidik, mengajar, guru yang diguru dan ditiru. Saya bukan guru, Pak Ustaz. Orang tua itu adalah guru. Al-ummah madrasatul ula, ibu adalah pendidikan yang utama. Dari sekarang, ibu sudah berpesan ke anaknya, anakku, aku ingin kau jadi pemimpin. Maka pesan itu masuk ke otaknya, ke tulang sumsumnya, ke tangkai jantungnya, sampai tua dia ingat, emakku berpesan, aku ingin menjadi pemimpin, menjadi kepala rumah tangga. Bapak juga berpesan, anakku, aku ingin kau menjadi pemimpin yang Islami di tahun 2036. Maka itu masuk ke dalam hatinya, maka itu terwujud mati kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata, putus salatnya, putus rajin salat subuh berjamaah, putus rajin baca Quran satu hari satu juz, putus rajin berceramah, putus, berhenti. Tapi ada yang tetap mengalir, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya bukan ustazah, Pak Ustaz. Saya bukan LCMA dari Mesir. Saya tak pernah pandai ceramah. Ibu memang bukan ustazah, bukan penceramah. Tapi katanya satu dua masuk ke kepala anaknya sambil menyuap anaknya. Aku ingin kau jadi pemimpin. Didoakannya betul-betul menjadi pemimpin anak itu. Dirasakan nikmatnya oleh negeri yang dia pimpin. Mengalir pahalanya ke makam kubur kita. Walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah. Simple, sederhana. Tapi amal itu menjadi amal yang luar biasa. Berapa banyak kita menganggap amal kita besar, luar biasa, hebat, tapi tidak ada apa-apanya. Kam min masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, terkenal, populer di bumi, dikenal, ditulis di internet, semua diketik di Google nama, muncul tulisannya, muncul bukunya, muncul videonya, muncul gambarnya. Wa lam yakun ma'rufan fis sama. Malaikat di langit tak pernah mengenalnya. Malaikat tak pernah tahu namanya. Karena ria, karena sum'ah, karena takabur, karena sombong. Tapi berapa banyak ibu-ibu, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak pernah dikenal. Tapi malaikat sudah lama menantikannya. Setiap kali malaikat pagi datang membawa amal siang, malaikat petang datang membawa amal malam, malaikat bertanya, mana dia, apa amalnya, kami selalu memantaunya, kami selalu melihatnya. Kenapa? Ketulusan hati. Orang saat ini ingin semua dipublis, dipublikasikan dalam bentuk nyata, real, sebagai syiar dakwah, no problem, tak masalah. Tapi kalau karena itulah kita beramal, betapa jauhnya amal kita dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, selamatkan diri kita dari sifat dua yang mengerikan. Apa dia? Sadaqah, percaya, wa na'ana, menolong. Percaya saja sudah kena 50%. Sudahlah percaya, menolong lebih mengerikan lagi. Menolong dengan apa? Menolong dengan share maklumat yang tak tentu arah. Menolong dengan diam itu pun menolong. Orang yang diam, dia sudah menolong kebatilan. Apa kata Syekh Syahrawi? Kalau engkau tak sanggup menolong kebenaran, paling tidak jangan kau bertepuk tangan. Tusaffiq alal batil. Kalau tak mampu kau menolong kebenaran, paling tidak jangan kau bertepuk tangan terhadap kebatilan. Kalau sanggup kau suarakan dengan tulisan pendek, dengan renungan. Anak muda bukan alumni Fakultas Usuluddin, bukan syariah, bukan jurusan tafsir, tapi membuat video pendek 1 menit saja supaya bisa diupload ke Instagram. 1 menit, tolong Ustaz tengokkan video saya Pak Ustaz. Saya tengok, Masya Allah, ternyata lain rasanya berceramah dengan mendengar ceramah. Terasa lain, terasa mendengar ceramah Ustaz dengan ceramah anak muda. Motivasinya di dalam, saya ingin berdakwah memperbaiki umat ini Pak Ustaz, tapi dengan cara bahasa anak muda yang gaul, mengajak supaya berpikir. 1 menit saja, tidak sampai 30 menit berjam-jam. 1 menit dengan bahasa yang singkat, simple, sederhana, mudah dipahami, bahasa anak muda, di-share, dibagikan ke kawan-kawan. Luar biasa. Dua yang membuat kita binasa. Pertama, sedekah, mempercayai pemimpin yang zalim. Yang kedua, wa'ana, sudahlah percaya, menolong dia pula. Saya tak menolong dengan uang saya tak pernah nyumbang untuk kampanye, saya tidak menolong dengan lidah saya bukan jurkamnya Pak Ustaz. Menolong dengan diam itu juga ikut menolong. Kalau orang benar terlalu lama diam, maka orang yang batil meyakini seolah-olah dia benar. Idza sakatal, kalau orang yang benar itu sakata diam, anil haq fadhannal batil ala annahu ala haq. Kalau orang yang benar diam, tak pernah menyuarakan kebenaran, maka orang yang batil itu menyangka bahwa dirinya benar. Oleh sebab itu diajarkan dalam Islam, yang paling hebat dengan tangan. Man ra'a minkum mungkaran, kau lihat orang yang mungkar itu, falyughayyirhu biyadihi, rawah dengan tangan. Ada orang mengartikan tangan itu kekuasaan, itu takwil. Takwil itu artinya mengalihkan makna suatu lafaz dari lafaz yang sebenarnya kepada makna lain. Itu takwil. Makna kedua, makna hakiki yang sebenarnya, robahlah dengan tangan. Tangan itu mana? Biadi. Apa yang bisa kau buat dengan tangan? Kalau bisa kau tempeleng ya. Tapi kalau takut tangkap polisi, diam aja lah. Falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati', tak sanggup kau robah dengan tangan, baru dengan kekuasaan. Tak sanggup dengan kekuasaan, fa bilisan, dengan lidah. Sampaikan. Kemarin saudara-saudara kita sanggup berangkat ke Jakarta, orasi. Tak sanggup orasi di Jakarta, di sini. Tak sanggup beliau di sini, menulis. Tak sanggup juga menulis. Semua yang bisa dilakukan, inna sam'a, pasang telinga, dengar baik-baik. wal basar pasak mata, tengok maklumat, tengok TV. Bedakan mana TV yang hak, mana yang batil. Yang satu meliput yang indah-indah, yang tenang, yang adem, yang ayam, seolah-olah tak ada masalah. Yang satu berada di tengah. Ah, ini dia. Ini dia yang merakyat. Ini dia yang sebenarnya hakiki. Ini sebenarnya yang batil. Hari ini kita diberikan alat Allah Ta'ala untuk melihat. Inna sam'a, dengar baik. Wal basar, pandang baik. Wal fu'ad, pikir baik. Dengar baik, pandang baik, pikir baik. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku sudah bingung ini ya Allah. Berada dalam kegelapan. Orang selalu sudah gelap, bingung, tak tahu dia mana timur, mana barat, mana utara, mana tenggara, mana selatan. Maka dia minta pencerahan. Allah maj'al fi qalbi nura, terangkan hatiku dengan cahaya. Wa fi sam'i nura, telingaku dengan cahaya. Wa fi basari nura, pandangan mataku dengan cahaya. Wa an yamini nura, sebelah kanan beri cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri beri cahaya supaya terang. Wa min amami nura, bagian depan beri cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang beri cahaya. Terang depan, terang belakang. Wa min fawqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Wa ja'alli nura, berikan aku cahaya. Doa Nabi saat solat tahajud malam, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Boleh dibaca waktu sujud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi basari nura. Minta pencerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang bingung mana hak mana batil. Kenapalah kalian heboh-heboh aja dengan satu orang makhluk kutil babi ini? Kenapalah kalian ribut dengan makhluk yang satu ini? Seolah-olah tak ada masalah lain. Kata orang yang merasa dunia ini adem, ayam, tentram. Dihina Al-Quran, dia tenang. Malah dia pula risau menengok kita. Kenapa kalian heboh-heboh? Sampai beli tiket segala ke Jakarta. Sampai naik bis 2 hari 2 malam. Beberapa jamaah kita berangkat pakai bis. Makan kalian susah. Buat repot-repot saja. Kenapa? Maka orang kalau tidak punya pegangan kuat, tiang panjangnya tak dalam, tertanam ke dalam, ombaknya kencang, anginnya dahsyat, maka dia akan tercabut. Dia pun ikut mikir, betul juga ya, apa yang kita urus ini? Ini bukan urusan kita ini. Tidak ada rasa prihatin dalam dirinya. Kalau ada orang mencaci maki artis, saya cuek aja. Kenapa Ustaz tak marah? Saya tak ada hubungan apa-apa dengan artis itu. Tapi anak-anak muda yang penggemarnya, dia marah luar biasa. Kenapa? Karena ada ikatan emosional dia dengan artis itu. Artis Korea diejek sama emaknya, dicopot posternya dari dinding kamarnya. Marah-marah dia. Padahal orang Korea itu pun tak kenal dia, dia pun tak tahu. Hanya sekedar simpati saja. Kenapa kamu marah? Karena saya suka sama dia. Karena saya menjadi fansnya. Saya sangat senang dengan sinetronnya. Kamu senang dengan manusia, orang Korea, kafir, yang tak bersunat dan tak mandi wajib itu. Kamu bela mati-matian. Bagaimana dengan nabimu yang kau harapkan syafaatnya, kitab sucinya? Hari ini orang cuek saja. Ingat, saudara-saudaraku yang mengaku muslim, mengaku beriman, tidak ada rasa sedikit pun peduli. Sesungguhnya kita sedang tidak beriman. Andai kita tak mampu melakukan seperti saudara kita yang kata orang Melayu bertungkus lumus, andai tak mampu berbuat seperti mereka, maka paling tidak jangan mengejek, jangan menghina, jangan merendahkan dengan posting-posting, dengan caci maki, sumpah serapah dan lain sebagainya. Hari ini orang sedang dalam keadaan bingung, belum dajjal yang asli datang. Kenapa Allah menurunkan dajjal? Allah turunkan dajjal untuk menunjukkan yang iman betul-betul kental keimanannya, yang kafir betul-betul pekat kekafirannya. Selama ini abu-abu, kita sangka dia putih ada hitamnya, kita sangka hitam ada putihnya. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dia dengan orang beriman, jamaah Masjid Raya An-Nur, kami sama dengan kalian. Kita kan sama-sama jamaah An-Nur. Kita masih satu geng, kita satu kelompok. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau dia jumpa dengan setan-setannya, itu yang buat terjemahan bukan saya. Allah Ta'ala langsung ngomong. Wa idza khalau ila syayatinihim. Syayatin, jamak dari setan. Kalau satu, setan. Kalau dua, syaitanani. Kalau tiga, syayatin. Apabila mereka berkumpul dengan setan-setan mereka, mereka akan mengatakan, inna ma'akum bersama kalian. Mudzabdzabina baina dzalik. Mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak komitmen ke sini 100%, wa la ilaha illa. Ke sana pun tidak 100%. Tergantung ke mana bertemu. Agama yang paling banyak diminati orang adalah agama maslahat, kepentingan. Ketemu dengan orang ini, saya ikut kalian. Ketemu dengan orang ini, saya bersama kalian. Ketika diturunkan Dajjal, tampaklah jelas siapa yang ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membela agama Allah, siapa yang menolong Quran kitab suci Allah, siapa yang menginjak-injak, itu akan tampak nyata. Kapan? Ketika turun Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di antara mohon perlindungan bapak ibu yang hatinya hari ini benci melihat orang yang zalim, benci melihat orang yang aniaya, benci melihat pemimpin yang tak berpihak kepada kebenaran, bersyukurlah masih ada iman di dalam. Tapi yang cuek, yang penting anak saya selamat, istri saya selamat, kerja saya selamat, karir saya selamat, rumah saya selamat, masalah itu bukan urusan saya. Man lam yahtab bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada perkara apa yang menimpa pada orang Islam, falaisa minhum, falaisa minhum, maka dia bukan orang beriman. Rasa banyak yang tahu tapi tak banyak yang mengerti, banyak yang mengerti tapi tak banyak yang merasa, banyak yang merasa tapi tak banyak yang mampu mengungkapkan perasaannya, banyak yang mengungkapkan tapi tak banyak yang ikhlas, banyak yang ikhlas tapi belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Panjang prosesnya Pak Ustaz. Ya, mengapa dibuat begitu panjang? Allah ingin melihat hasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna. Apakah manusia itu menyangka kalau dia sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amanna, dia sudah dianggap beriman? وقالت الأعراب قالوا آمنا. Orang-orang Arab mengatakan kami beriman. Datang Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, قل, katakan kepada mereka yang Muhammad, لم تؤمنوا, kalian belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, cukup kalian katakan aslamna, kami hanya baru sekedar berserah diri kepada Allah, berserah hidup mati kepada Allah. Inna salatu nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, attahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah, kami hanya baru berserah diri kepada Allah. Walamma yadkhulul iman, iman belum lagi masuk fi qulubikum, ke dalam hati kamu. Kamu belum merasa resah dengan umat ini. Kamu belum merasa gelisah dengan agamamu dihinakan orang. Kamu belum merasa marah ketika kepentinganmu diganggu orang, kamu marah. Ketika istrimu diganggu orang, kamu marah. Ketika anak gadismu diganggu orang, kamu mengamuk. Ketika agamamu diinjak orang, kau diam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk lagi ke dalam hati. Yang lebih parahnya lagi, bukan sekedar diam, malah mengejek. Mengejek, berapa banyak jamaah kita diejek kakaknya, diejek adiknya, diejek sepupunya, duduk dalam arisan keluarga. Alah ente sok-sok alim aja, baru ngaji 2-3 kali sama Ustaz Somad. Somad itu pun tahu Ustaz dah tidak itu. Tekanan yang luar biasa Pak Ustaz. Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Dengan tangan. Tak sanggup kau dengan tangan nyata. Berangkat dengan tanganmu kau tak sanggup. Dengan kekuasaan. Duduk di Pekanbaru. Tertanda tangan. Kekuasaan. Tak juga sanggup. Familisani dengan lidah. Dengan lidah. Dengan tangan. Share. Tulisan. Tak juga sanggup. Fabi qalbi, paling tidak dengan hati. Ada marah, ada murka, ada geram, tapi bukan dengan cuci maki, sumpah serapah, karena itu tak menyelesaikan masalah. Saya marah dengan keadaan kepemimpinan sekarang Pak Ustaz, maka saya didik anak-anak saya supaya bisa menjadi pemimpin 2030. Saya marah dengan keadaan sekarang Pak Ustaz, kenapa umat Islam lemah ekonominya Pak Ustaz, maka saya didik anak saya, kamu harus sekolah fakultas ekonomi, kamu akan SE, habis itu MBA, Master Business Administration, kamu harus jadi usahawan. Kemarahan bukan dengan kata-kata sumpah serapah, tapi kemarahan dengan action di masa akan datang. Saya marah dengan keadaan sekarang Pak Ustaz, kenapa umat ini lemah. Saya ingin anak saya menjadi pakar saintek, pakar medis, dokter spesialis, punya rumah sakit Islam, membantu orang susah. Kemarahan dalam bentuk yang nyata. Nabi punya visi yang luar biasa. Dia marah dengan Roma, dia marah dengan Persia. Dua kekuasaan. Kekuasaan timur dipegang oleh Persia, kekuasaan barat dipegang oleh Roma. Maka apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantiniyah. Kalian akan menguasai Konstantinopel. Ketawa orang-orang kafir. Apa kata Muhammad? Dia mau menguasai Konstantinopel. Gila Nabi kalian itu. Sahir, tukang sihir. Kazab, tukang bohong. Asatirul awalin. Yang dia omongkan itu dongeng-dongeng nenek moyang. Tapi Nabi berkata, La taftahunnal Konstantiniyah. Wa nanimal amiru amiruha. Wa nanimal jaish. Tilkal jaish. Kalian akan menguasai Konstantinopel. Pemimpin yang paling terbaik adalah pemimpinnya. Dan pasukan terbaik adalah pasukan saat itu. Ucapan Nabi itu terwujud kapan? Abad ke-15 Masehi. 800 tahun setelah diucapkannya, barulah terwujud. Ternyata Konstantinopel itu betul-betul direbut oleh umat Islam. 500 tahun umat Islam berkuasa di Konstantinopel, yang berubah nama kota itu menjadi Istanbul. Subhanallah, Masya Allah. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin panglima perangnya. Pemimpin panglima perang itu bernama Muhammad Al-Fatih. Namanya sama dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatih, sang penakluk. Al-Fatih, sang pembebas. Membebaskan negeri dari menyembah palang salib, menyembah patung, menyembah berhala, menjadi menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maknanya? Ibu jangan malu untuk berkata, anakku, kau akan menjadi pemimpin masa depan. Karena motivasi itu akan masuk ke kepalanya. Yang pertama kali mengatakan aku menjadi pemimpin adalah ibuku, almarhumah emakku. Kata dia, di masa akan datang, dia akan tegak berdiri pada pidato pertama. Pidatonya dia akan berkata, melelehkan air mata, yang pertama kali memotivasi saya menjadi pemimpin ini, ibu saya yang mengandungkan saya 9 bulan 10 hari lamanya, yang menyusukan saya 2 tahun, mengalir darahnya dalam darah saya. Dia yang memotivasi saya pertama kali. Mungkin saat itu ibu tidak hadir dalam pidato kenegaraannya, bapak tidak hadir dalam pidato pengangkatannya sebagai bupati, wali kota, camat. Tapi saat itu kita merasakan mengalir tetesan embun di tengah gurun pasir sebagai amal jariah. Berapa banyak orang menyangka amal itu kecil, sepele, remeh temeh, tapi menjadi amal yang besar. Betul kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Berapa banyak amal yang kecil yukabbiruhu niyyah, menjadi besar karena niat. Warubba amalin kabirin, berapa banyak amal yang besar yusaghiruhu niyyah, menjadi kecil karena niatnya tidak benar. Didiklah anak-anak kita dengan hal-hal sepele kecil. Apa program sekolah itu? Ngajak anak-anak sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh dari datuk nenek kita dulu pun dah sholat subuh. Cuman kita aja sekarang agak malas sedikit. Program sholat subuh berjamaah tertanam dalam kepalanya. Dia yang azan, dia yang memandangkan kalimat-kalimat Allah, istighfar, dia akan menjadi pemimpin. Apapun yang terjadi, dia lihat surah musalla kosong, dia yang akan azan. Hayya 'alas shalah. Pontang panting kepala dinas, kepala badan, kepala kantor melihat pemimpinnya sudah sholat. Menjadi imam. Dia biasa jadi imam karena dia dengar gurunya menjadi imam. Dia ikut gaya bunyi bacaannya, dia ikut bagaimana suaranya, dia ikut bagaimana tajwidnya. Berawal dari ketertarikan ingin meniru, dari meniru, meniru bunyi, meniru suara. Berapa banyak imam-imam kita suaranya mirip betul dengan Syekh Abdurrahman Sudais, walaupun makharijul hurufnya belum diambil, yang diambil sengawanya aja udah. Jadilah daripada tidak sama sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, berawal dari kekaguman lalu ingin mengikuti gerakan, menjadi muncul dalam bentuk nyata di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya masih percaya hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, kebenaran akan berpihak, tapi prosesnya panjang. Lewat dua, pendidikan dan dakwah. Yang dai tetap konsen pada dakwah, tidak dengan jalur-jalur yang di luar ahlu sunnah wal jamaah, tapi tujuannya satu, menyelamatkan umat ini supaya ke depan menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kamu kekuasaan kama stahlafal ladzina min qablikum, sebagaimana diberikan Allah kepada Daud, diberikan kepada anaknya bernama Sulaiman, dilanjutkan dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz, pemimpin Harun al-Rashid, sampai kepada hari ini di Turki kita melihat padahal semuanya sudah dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, hancur. Makanya saya tak ingin membaca dari koran dan internet, saya langsung menemui Syekh Muwaffaq ketika beliau di hotel. Assalamualaikum Syekh Muwaffaq. Waalaikumsalam. Saya sudah siapkan pertanyaan di kertas, mau nanya, kalau bisa jawab tiga-tiga, kalau tak bisa capek bilang capek, saya mau pulang. Dia jawab semuanya sampai 1.5 jam kami ngobrol. Pertanyaan yang saya tanya, apa yang membuat Turki bisa bangkit? Padahal politik Islam sudah dihabisi, tokoh-tokoh Islam dibantai. Apa kata Syekh Muwaffaq? Guru saya membuka sekolah 5.000 yang dibuka, itulah yang membangkitkan. Mereka tidak menyumpah serapah kebatilan, rumah bordil prostitusi, diskotik, macam-macam perbuatan maksiat, khamar merajalela, mereka diam, mereka biar, tapi mereka bergerilya membuka sekolah-sekolah Islam. Bapak-bapak yang punya tanah, yang punya uang, buat lokal, dirikan yayasan, SDIT, SMPIT, SMAIT, inilah yang akan bangkit ke depan. Penduduk Pekanbaru 1.200.000, usia sekolah 50.000, yang tertampung di sekolah-sekolah dari mulai ujung Panam, Darul Hikmah, Babus Salam, sekolah macam-macam sekolah, sampai berapa yang baru ditampung anak-anak kita hari ini Al-Azhar Shifa Budi, kalau di total semua paling-paling tertampung dalam setahun itu semua di total hitung 10.000, itu yang bisa ditampung sekolah Islam. Apa karena terbatas lokal, apa karena terbatas finansial biaya ekonomi, hanya 10.000, masih ada 40.000 yang belajar agama dengan modal pendidikan agama Islam 2 jam dalam sepekan PAI. Disitulah ayatnya, disitulah hadisnya, disitulah tafsirnya, disitulah fikihnya, disitulah akidahnya, bercampur aduk menjadi satu. Itulah yang akan ke depan menjadi pegawai, menjadi kepala dinas, menjadi bupati, bahkan tak mustahil menjadi presiden. Bukan menolong Islam, malah memusuhi Islam. Maka kalau ingin memperbaiki umat ini, seperti kata Syekh Muwaffaq, 5.000 sekolah akan melahirkan para calon-calon dokter spesialis Islami, advokat Islami, pemimpin Islami, akunting Islami, tidak ustaz, bukan ulama. Casingnya boleh jadi SHMH, casingnya boleh jadi dokter, casingnya boleh jadi jenderal, tapi isinya memperjuangkan agama Allah. Berawal dari pendidikan, anggap yang sekarang ini generasi sedang kacau balau. Oke, tapi 2016, 2026, 2036, 2040 akan bangkit. Insya Allah saya mati 2040. Saya sudah hitung-hitung, lahir 1977, 63 tahun pas 2040. Kalau sampai alhamdulillah, tak paham sampai pun alhamdulillah. Karena orang Islam itu tak pernah bersedih, tak pernah berduka. Andai kau sampaikan umurku 2040, ya Allah, bertambah amal soleh. Andai mati sebelum itu, alhamdulillah, cepat mati, tak banyak dosa. Bertambah umur, banyak pahala. Kalau mati Ustaz nanti malam, alhamdulillah, besok tak menengok celana pendek ini. Selalu merasa Allah memberikan yang terbaik. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Kemarahan hari ini jangan ungkapkan sumpah serapah. Kemarahan hari ini berhentilah. Saya marah betul nih Pak Ustaz, saking marahnya dari subuh sampai sore. Kondisinya sampai sholat berjamaah ketiga. Ini bukan marah, kita sedang dikuasai setan. Saya marah anak saya harus sekolah agama. Saya marah tanah saya wakafkan untuk sekolah MDA. Saya marah saya sekolahkan anak yatim. Begitu kemarahan orang Islam, marah terhadap kebatilan, tolong kebenaran. Mudah-mudahan kaji kita subuh ini membangkitkan kemarahan kita. Ustaz ini marah karena belum sarapan. Betul-betul entahlah, bercampurlah semuanya di situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan salat sunat isyraq, kemudian kita bahas tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.